أن عائشة رضي الله عنها dan munajat dan juga perbanyak doa agar dengan yang ini lewat pula segala kesulitan dan permasalahan kita dunia dan akhirat. Beruntunglah mereka yang memperbanyak doa dan munajat di hadirat Allah. Seraya berdoa, wahai Rabbi, jangan lewatkan Rajab ini terkecuali Kau jadikan Syaban merupakan matahari kebahagiaan bagi kami sepanjang hidup hingga kami wafat, hingga kami menghadapmu. Hadirin yang dimuliakan Allah berhadirat, telah bersabda sang Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidat bin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha sebagaimana hadis yang kita baca. Lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Syaban wa kana yasumu Syaban kullahu. Belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa sunnah sebanyak di bulan Syaban, dan pernah Rasul itu berpuasa sebulan penuh di bulan Syaban. Hadirin hadirat, sampai di sini kita membahas terlebih dahulu betapa mulianya bulan Syaban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di bulan Syaban, di antaranya puasa. Dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya. Belum pernah beliau memperjuangkan banyak berpuasa sunnah melebihi di bulan Syaban. Oleh sebab itu hadirin hadirat, isyarah ilahiyah dari perbuatan sang Nabi yang sangat mengetahui letak waktu-waktu mulia, waktu-waktu mulia dan waktu-waktu yang lebih mulia dari sebagian waktu lainnya. Saya mengambil waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah yang tentunya telah menjadikan isyarat yang jelas bagi kita bahwa waktu-waktu tersebut sangat dimuliakan Allah. Jika waktu tersebut sangat dimuliakan Allah, maka disitulah kesempatan bagi kita mengambil kesempatan untuk memperbanyak doa, munajat dan ibadah. Karena di saat-saat yang dimuliakan Allah itu, barangkali kita mendapatkan anugerah yang lebih dari waktu lain. Bulan Syaban al-Mukarram pula menyimpan kemuliaan yang banyak. Di antaranya adalah turunnya firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Syaban. Maka bulan Syaban disebut bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Syaban inilah Allah menurunkan firman tersebut bagi seluruh mukminin mukminat hingga akhir zaman, untuk memperbanyak salawat kepada sang Nabi. Hadirin hadirat, persiapkan kedatangan bulan Syaban dengan menyambut anugerah ilahiyah yang disiapkannya kepada hamba-hambanya yang mau menerima anugerah dengan memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan Syaban yang kita padanya perbanyak salawat itu akan membuka rahasia keberkahan di waktu mendatang dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Mukminin mukminat tiada pernah berhenti berharap kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan di bulan Syaban itu pula terjadinya perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram. Turunnya ayat Fatara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatral Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kam aku telah melihat engkau menginginkan kiblat yang mengarah ke tempat yang lain dari Masjidil Aqsa wahai Muhammad, maka hadapkanlah kiblatmu ke masjid yang kau inginkan yaitu Masjidil Haram. Maka sang Nabi mengarahkan kiblatnya menuju Masjidil Haram, dan kemudian turun ayat penyempurnanya, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Demikian hadirin hadirat, Syaban merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala muncul padanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan Rajab adalah bulan kemuliaan salat, dan salat masih berlanjut terus menghadap kepada Masjidil Aqsa. Dan kemudian di bulan Syaban, belasan bulan setelah diwajibkannya salat itu, maka dihadapkanlah kiblat itu ke Masjidil Haram hingga saat ini, dan kejadian itu di bulan Syaban. Dan bulan Syaban pula mempunyai kemuliaan agung, yaitu malam nisfu Syaban, yang di malam itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dan disunnahkan padanya untuk memperbanyak doa dan munajat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, bahwa berbeda pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan di bulan Ramadan, sebagian mengatakan di malam nisfu Syaban. Namun tentunya pendapat yang lebih kuat, Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Namun ada juga pendapat yang mengatakan malam nisfu Syaban mempunyai kemuliaan seperti malam Lailatul Qadar. Dan di malam nisfu Syaban pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya dengan berganti amal kitab setiap tahunnya. Amal kitab pahalanya dan dosanya yang diganti setiap tahun, agenda dosa dan pahala itu diganti oleh Allah mulai malam 15 Syaban. Dan di situ disunnahkan untuk memperbanyak ibadah. Muncul pertanyaan kepada saya tentang amal apa yang paling baik di malam nisfu Syaban. Sebagian para ulama mengajarkan salat 100 rakaat dan lainnya. Tentunya tidak ada satu, belum saya temukan satu dalil yang sahih mendukung salat 100 rakaat di malam nisfu Syaban. Akan tetapi hal itu terikat kepada sunnahnya memperbanyak ibadah di malam nisfu Syaban. Maka apakah itu berupa memperbanyak ibadah salat sunnah dan memperbanyak doa, memperbanyak Al-Quran, hal itu semua hal yang baik dilakukan di malam nisfu Syaban. Malam-malam agung itu telah menanti kita, kemuliaan-kemuliaan itu menanti kita, dan kemudian akan datanglah Ramadan Al-Mukarram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita teruskan riwayat hadis sang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana ucapan Sayyidatuna Aisyah, bahwa Rasul kemudian bersabda, "Khudhu minal amal ma tudhikun," ambillah dari amal pahala itu semampu kalian. Bila mampu satu bulan penuh berpuasa di bulan Syaban, berpuasalah. Bila tidak mampu, maka ambillah semampunya. Satu hari, dua hari, berapa hari pun semampunya, ambillah semampunya hal-hal yang sunnah. Hingga usia kita dan jasad kita menyaksikan lewatnya hari-hari kita di dalam sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu minal amal ma tutiqun, inna Allah la yamillu hatta tamillu. Sungguh Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maksudnya apa? Kalau kita tidak bosan-bosannya, maka hal itu baik. Tetapi Allah Maha tidak mungkin bosan. Manusia bisa sampai pada sifat bosan, namun Allah tidak ada pada sifatnya bosan. Menunjukkan setiap pendosa yang selalu bertobat, Allah tidak akan bosan menerima taubatnya. Setiap orang yang bersalah memohon maaf kepada Allah, Allah tidak akan bosan memaafkannya. Setiap hamba yang berdoa siang dan malam, Allah tidak akan bosan mendengar doanya. Hamba yang beribadah siang dan malam, dia tidak akan pernah bosan untuk menerima ibadah hambanya. Inna Allah la yamillu hatta tamillu. Sungguh Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Manusia mempunyai sifat bosan, dan tetapi hadirin hadirat, kita berharap kepada Allah agar Allah mampu membenahi kita untuk tidak bosan beribadah, untuk tidak bosan bertaubat, untuk tidak bosan membenahi diri kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling dicintai oleh sang Nabi adalah salat sunnah yang selalu didawamkan. Ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duna alaihi, ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duni ma alaihi. Salat sunnah yang paling disukai sang Nabi adalah yang dilakukan berkesinambungan. Wa idza shalla salatan dama alaihi, bahwa Rasul itu kalau melakukan suatu salat sunnah tidak lagi meninggalkannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sering bisikan syaitan membisikkan kita untuk tidak banyak beramal. Jangan banyak-banyak beramal, nanti kau tidak bisa mendawamkannya. Sungguh itu bisikan syaitan. Kita layaknya mengambil amal yang semampunya, seringannya untuk tidak kita tinggalkan. Dan boleh tambahkan amal sebanyak-banyaknya di waktu senggang kita, walaupun sering kita tinggalkan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi ada amal-amal yang sangat ringan, yang selalu kau jaga, yang tidak pernah kau tinggalkan. Dalam keadaan safar atau dalam keadaan di rumah, dalam kerjaan kesibukan atau dalam keadaan sakit, tetap kita jaga. Ada yang menjaga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali setiap hari. Salawat 100 kali tidak makan waktu 10 menit dari 24 jam, tidak sempat pagi, siang, tidak sempat siang, sore, tidak maghrib, isya, subuh, lewat satu hari semalam. Bisa dikatakan esoknya. Amin hadirat yang dimuliakan Allah. Ahabbu shalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duni ma alaihi. Sebaik-baik salat yang paling dicintai sang Nabi, salat sunnah itu yang dikerjakan berkesinambungan, tidak ditinggalkan. Kita mempunyai waktu 24 jam. Lihatlah mana waktu yang paling senggang pada hari-harimu. Saya lebih santai waktu maghrib, ambil dua rakaat ba'diyah Indonesia. Saya tidak punya waktu salat sunnah ba'diyah, ba'diyah salat fardu saja curi-curian waktunya karena saya sibuk bekerja. Ambil dua rakaat saja, barangkali kemudian subuh dua rakaat atau ba'diyah maghrib, waktu yang sudah jelas kau di situ tidak terlalu sibuk. Ambil dua rakaat saja, dua rakaat dulu jangan ditinggalkan. Kalau ada waktu boleh ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah asar 4 rakaat, maghrib tambah awwabin 6 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat, boleh ditambah. Tapi punya satu waktu yang tidak ditinggalkan dari hal yang sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dua rakaat tidak ditinggalkan. Yang lainnya saat sedang dilakukan, yang tidak saat sibuk, bisa kita tinggalkan karena hal itu sunnah. Tetapi ada amal-amal yang kita pegang, walaupun hal itu ringan, tapi itu tidak kita tinggalkan sebagai mencapai kecintaan Nabi kita Muhammad SAW, yang pasti padanya kecintaan Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu salat salatan dalam Rasul itu kalau sudah melakukan satu salat sunnah, beliau tidak meninggalkannya. Bihadarin wa safarin. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul SAW melakukan salat witir dan tidak pernah meninggalkan dimanapun beliau berada, bahkan saat beliau safar di atas kendaraannya beliau melakukan salat witir. Perlu kita ketahui, salat sunnah itu kalau di dalam perjalanan tidak wajib menghadap kiblat. Bisa ke barat, ke timur, kemana saja arahnya kendaraan kita, boleh kita melakukan salat padanya. Bisa berdiri, bisa duduk. Demikian di dalam salat sunnah, kalau salat yang fardu tentunya harus menghadap kiblat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian ringan dan mudahnya Nabi kita mengajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. maka kita sudah berada di akhir bulan Rajab untuk membenahi kehidupan dan hari-hari kita sebaik-baiknya, membenahi jiwa kita sebaik-baiknya, mempersiapkan diri masuk ke bulan Syaban dengan kemuliaan, persiapkan diri sampai ke gerbang Ramadan dengan seindah-indah keadaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memuliakan hamba-Nya dengan kemuliaan yang Ia dapatkan. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat adalah milik Allah. Izzu man tasha wa tadhillu man tasha. Allah itu memberikan kewibawaan dan kemuliaan kepada yang dikehendakinya, dan Allah Maha mencabutnya dari yang dikehendakinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan kita terlalu sedih dengan keadaan diri kita misalnya yang dalam kesulitan atau sering terkena musibah, karena musibah itu bukan hanya di dunia, musibah itu bisa saja di alam barzah, musibah bisa pula di alam akhirat. Bisa saja orang banyak kena musibah di dunia, tapi di alam barzah dia bebas dari musibah dan di yaumul qiyamah dia bebas. Atau sebaliknya, orang yang selalu lancar hidupnya di muka bumi, tapi di alam barzah banyak terkena musibah, atau di yaumul qiyamah banyak terkena musibah. Dan musibah yang cukup berat adalah pertanyaan atas kenikmatan. Jika diriwayatkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam jika sedang melihat kerajaan, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman ditundukkan untuknya hewan, manusia dan jin dan tumbuhan, dan juga kami ditundukkan untuknya dan air, sehingga taatlah kesemuanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jika dia sedang melihat kerajaannya dari atas angin, maka Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam dan berkata, wahai Sulaiman, kau lihat petani yang sedang bekerja di tengah ladang itu, tanyalah dia. Maka Nabi Allah Sulaiman berturut dan bertanya, wahai petani, apa yang ada di hatimu sampai Jibril datang pada memerintahkanmu bertanya apa yang ada di hatimu? Tani itu berkata, wahai Sulaiman, aku bersyukur kepada Allah dengan kenikmatanku yang seluas-luasnya. Nabi Allah Sulaiman berkata, wahai petani, kenikmatan seluas-luasnya seperti apa? Kau bekerja dari pagi hingga sore dan kau hanya mendapatkan barangkali makanan untuk hari esok, dan hari esok lagi kau tidak ada makanan kecuali dengan bekerja lagi. Apa kau sebut keluasan dan kenikmatan sehingga kau bersyukur kepada Allah? Ceritakan padaku kenikmatan yang datang padamu. Dan itu berkata, wahai Sulaiman, aku gembira karena hisabku perhitungan nikmat musti. Apa yang akan dihisab dari kenikmatan? Cuma alat tani ini, alat tani, istri dan anak. Itu saja yang akan dipertanyakan oleh Allah, yang harus bertanggung jawabkan. Tapi engkau, wahai Sulaiman, kau bertanggung jawab mempunyai hak dan kewajibanmu pada semua hewan, tumbuhan, jin dan seluruh apa yang ditundukkan Allah. Maka sujudlah Nabi Sulaiman menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi beri aku kemudahan dalam pertanggung jawab. Bergetar jiwa Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika dikatakan, kau akan bertanggung jawab hak dan kewajibanmu atas hewan, tumbuhan, jin, angin dan semua yang ditundukkan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu jangan sampai kita terlalu sedih atau terlalu bingung dan risau. Musibah yang datang di dunia barangkali itu berupa kemudahan yang kekal dan abadi yang mengkiamat. Dan jangan pula kita tertipu dengan keadaan orang yang dalam selalu kenikmatan, namun bila barangkali hari esok dia terkena musibah yang sangat berat dan mengagumkan, atau barangkali musibah setelah wafatnya, atau musibah di alam barzah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kondisi saya malam hari ini masih belum fit, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mensukseskan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. munajat kepada Allah dan bersyukur di mana semalam telah sukses acara kita dihadiri lebih dari 50,000 muslimin muslimat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesuksesan kepada kita dengan acara besar di malam di Syawal yang akan datang. Kita akan buat acara besar-besaran insyaallah, insyaallah dihadiri ratusan ribu muslimin muslimat dalam doa dan munajat di malam di Syawal. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, benahi jiwa kami lebih, terbitkan kebahagiaan dan keberkahan bulan Rajab ini, pastikan kami dalam keluhuran dan tidak keluar dari bulan Rajab terkecuali dalam cahaya pengampunan, tidak keluar dari bulan Rajab ini kecuali kami dalam keindahan, keridhaan, kesucian, kemuliaan, keluhuran. Wahai yang Maha bercahaya menerangi jiwa dan sanubari, wahai yang Maha menerangi alam semesta dengan keindahan, wahai yang Maha menerangi kehidupan dengan kebahagiaan, kami menyeru namamu yang Maha indah dan bercahaya abadi, agar kau terangi hari-hari kami dengan kebahagiaan.